الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني أعزائي وأعزكم الله إن شاء الله pada siang hari ini sebelum antum beristirahat makan siang insya Allah kita akan ta'lim tidak lama insya Allah setengah jam saja. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, kita semuanya mengetahui bahwa manusia dan juga para malaikat iblis pernah berada dan berjumpa di satu tempat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusbihu fiha wasikul dimah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah tatkala Rabbu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia dari generasi-generasi di muka bumi. Maka para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wasikud dima. Para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan makhluk di muka bumi yang senantiasa membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Sementara kami dalam keadaan bertasbih dan mensucikan engkau. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam seluruhnya. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat, dikatakan anbi'uni bi asma'iha, beritahu aku apakah nama-nama ini, in kuntum shadiqin. Jika kalian benar. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanak ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah, maksudnya engkau, ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal 'alimul hakim. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, qala anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma amba'am bismaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu tabduna ma kuntum taktumun. Setelah Adam beritahu nama-nama itu, kemudian Allah mengatakan, bukankah aku telah mengatakan bahwa aku mengetahui yang ghaib baik di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui apa yang disembunyikan dan ditampakkan. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan menyembunyikan diri dan termasuk orang-orang kafirin. Di sini hadirin rahimakumullah, bagaimanakah kisah manusia awal dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Adam alaihissalam di surga, berjumpa dengan para malaikat, kemudian juga dengan iblis laknatullah alaihi. Kemudian setelah terjadi permasalahan-permasalahan ketika iblis laknatullah alaihi diperintahkan untuk sujud enggak sujud, maka Allah bertanya, ya iblis, ma man akan tasjud li ma khalaqtu bi yadayya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa yang diciptakan dengan kedua tanganku. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, Kemudian dia mengatakan, qala ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Dengan begitu Allah murka dan mengusir iblis dari dalam surga. Akhani a'azani wa azakumullah. Kemudian sekarang hubungannya dengan apa kita sebutkan, insyaallah kita akan membahas, dan jika waktu enggak mencukupi insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Apakah hubungannya manusia dengan malaikat dan juga dengan iblis dan bala tentaranya asyaiton, yang dahulu pernah berjumpa di satu tempat, di satu waktu, kemudian sekarang ini bagaimanakah keadaan ketiga makhluk ini? Kita menyadari bahwa kita tidak bisa melihat para malaikat, tidak bisa melihat iblis dan setan-setan, tetapi ternyata masih memiliki hubungan yang terus-terus disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita membahas bagaimanakah hubungan manusia dengan para malaikat di saat kita sekarang ini, ada baiknya kita menyebutkan bagaimanakah tentang para malaikat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang penciptaannya, khaliqat al-malaikatu min nur, hadis riwayat Muslim. Diciptakan malaikat dari cahaya, kalau kita dari tanah, sementara iblis dari api. Kemudian para malaikat itu diciptakan dengan bentuk yang baik, memiliki akal, dzu mirratin fastawa, memiliki akal yang cerdas dan juga bentuk rupa yang bagus. Dan Allah menyebutkan bahwa para malaikat memiliki sayap-sayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba'. Kami jadikan para malaikat sebagai rasul-rasul yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, tiga-tiga, ada yang empat-empat. Sementara Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya. Dan Jibril memiliki situ mi'ah junah, memiliki 600 sayap. Kemudian malaikat itu memiliki kekuatan. Allah menyebutkan 'allamahu syadidul quwa. Jibril memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemudian juga di kuwatin 'ainatil 'arsy makin, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan disebutkan bahwa malaikat Jibril ketika mengadab kaum Nabi Lut alaihissalam cukup menghancurkannya dengan satu sayap. Diangkat mereka, manusia, bangunan-bangunan, binatang-binatang diangkat semuanya ke langit. Kemudian dibalikkan dengan begitu hancur semuanya, cukup dengan satu sayap. Betapa kuatnya para malaikat itu. Kemudian juga, apakah malaikat disifati dengan laki-laki atau perempuan? Para ulama mengatakan malaikat tidak disifati laki-laki, tidak pula perempuan. Dan ada yang disifati laki-laki, karena disebutkan dalam ayat am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun. Dan juga dalam ayat wa ja'al malaikata alladzina hum ibadur rahman inasa asyhadu khalaqahum satabu syahadatuhum yas'alun. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa malaikat disifati dzukuriyah, memiliki sifat laki-laki. Adapun jumlah para malaikat sangatlah banyak. Dengan manusia lebih banyak para malaikat. Kalau mungkin kita di sini ada ya berapa ini? Mungkin 500. Malaikatnya ada 500 yang mendampingi kita masing-masing. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'an yamini wa 'an shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yaitu ada yang mengawasi manusia masing-masingnya. Satu duduk di sebelah kanan dan satunya duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan kecuali di situ ada pengawasnya. Jadi masing-masing kita sudah diawasi oleh dua malaikat. Tentunya kalau manusia berapa miliar, malaikat lebih dari itu, sangatlah banyak. Rasulullah SAW sendiri melihat ketika Isra dan Mi'raj di Baitul Ma'mur menyaksikan 70 ribu malaikat setiap kali sholat, kemudian ganti yang lainnya dan tidak kembali. Maka luar biasa jumlah para malaikat itu, mengalahkan bilangan manusia. Dan di kalangan para malaikat, sebagaimana kita mengetahui, ada tingkatan-tingkatan juga. Yang paling tinggi tingkatannya yaitu Jibril. Sehingga Rasulullah SAW ketika salat tahajud berdoa, doa iftitah, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Israfil dan Mikail. Dan ternyata Jibril memiliki banyak sifat-sifat yang mulia. Innahu laqaul rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan rasulun karim, yaitu Jibril yang mulia. Dzi quwwatin 'inda 'arsyil makin, memiliki kekuatan dan juga memiliki kedudukan yang dekat di sisi yang memiliki arsy yang agung. Jadi malaikat punya kedekatan dengan Allah SWT. Muta'in sama amin, ditaati di kalangan para malaikat. Kemudian memiliki sifat amanah, tidak mengkhianati. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Kalau kita membaca hadis-hadis, maka ternyata manusia dengan malaikat mulai dari di perut ibu-ibunya masing-masing sudah berhubungan dengan para malaikat. Dan nanti sampai akhir hayat yang mencabut nyawa yaitu malaikat juga. Ketika di alam kubur ketemu lagi sama malaikat. Nanti di neraka atau di surga jumpa lagi dengan malaikat. Demikian hubungannya manusia dengan para malaikat. Dan juga di sana ada para malaikat yang senantiasa mengikuti manusia dalam kebaikan. Kalau kita melakukan taklim seperti ini, ada para malaikat. Wa innal malaikata la tabda'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat ada yang mengepakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada para penuntut ilmu, para pencari ilmu, ridha kepada mereka. Kalau kita membaca Al-Qur'an Karim, ternyata juga ada malaikat. Mujtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa darasuna bainahum illa nazal misakinah wa ghasyatumur rahmah wa afatuhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan saling pelajarinya, melainkan Allah akan berikan ketenangan, diliput oleh rahmat, wahafat humul malaikah, dan diliput oleh para malaikat. Membaca Quran juga demikian keadaannya. Wadzakarallahu fiman indah, dan juga disebut insya Allah orang-orang yang membaca Al-Quran Karim. Salah satunya adalah malaikat mengerumuni orang-orang yang membaca Al-Quran Karim. Orang yang taklim dikerumuni malaikat. Orang baca Quran juga demikian. Demikian pula kalau kita sholat jamaah, malaikat punya andil di situ. Disebutkan dalam hadis, idza ahsanal wudu, jika seorang bagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, keluar ke masjid, la yukhriju illa shalah, tidak keluar tujuannya kecuali untuk masjid, maka setiap langkah-langkahnya rufi'at lahu biha khati'ah, rufi'at lahu biha darajah wa hutat anhu biha khati'ah. Setiap langkahnya diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya. Wa idza shalah, kalau salat, maka malaikat bagaimana? Tusalli alaihi, mendoakan kepada orang yang salat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma tusalli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah, rahmatilah dia, ampuni dosanya. Dan kalau terus menunggu waktu sholat lagi selanjutnya, maka senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ini di waktu sholat jamaah. Demikian pula, kalau kita menghadiri sholat asar dan fajar, yang mana Allah merintahkan agar kita menjaga sholat asar, hafidhu ala sholawat wassalatil wusta, jagalah sholat-sholat dan juga sholat al-wusta, sholat asar. Ternyata di situ ada para malaikat. Ya ta'akabuna fiikumul malaikah, senantiasa akan bergiliran para malaikat. Ya tatami'una malaikatul bilail wa malaikatul bin nahar, ya tatami'una fi sholatil asri wal fajri. Ada malaikat di waktu malam, waktu siang, kemudian mereka berkumpul pada waktu asar dan juga sholat fajar, sholat subuh. Nanti akan melaporkan bagaimana keadaan hamba-hambanya. Kalau kita hari Jumat juga demikian, ternyata ada para malaikat yang menunggu di pintu-pintu masjid. Tidak karena yang mulai Jumat, jika datang hari Jumat, maka ala babin ababil jannah min ababil masjid, setiap di pintu dari pintu masjid, di sana ada para malaikat yang yaktubuna awal fal awal, menulis siapa yang awal dan yang awal. Jika duduk seorang imam tau as-suhuf, kemudian melipat suhufnya, kemudian menghadiri yaitu jumatan, ini malaikat. Jadi siapa yang terlambat, ya sudah, ketika yang datang jumatan sudah khutbah, maka sudah enggak tercatat di situ. Jadi mencatat siapakah yang pertama, yang kedua, demikian sampai datang imam. Demikian pula kalau manusia berjihad fisabilillah, ternyata malaikat juga turun. Sebagaimana turunnya para malaikat di saat perangan Badar. Rasulullah mengatakan, "Itakul minna alayya fiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafil malaikah muzalin." Tatkala kamu mengatakan, "Tidak cukup diturunkan kepada kalian malaikat-malaikat ketika berjihad fi sabilillah." Demikian pula juga ketika di malam Lailatul Qadar, banyak para malaikat turun dari langit. "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzal malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim." Di sini tanazzal malaikat, turun para malaikat, dan juga Jibril turun di saat itu. Demikian hadirin rahimakumullah, bahwa malaikat senantiasa mendampingi hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Kemudian juga manusia di saat awal sudah dijanin juga demikian. Di sana ada malaikat yang menulis. Allah utus, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan, tsumma yakunu mudghah." Sesungguhnya kalian dikumpulkan jadi perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, man. Kemudian berupa 40 hari berupa man. Kemudian setelah itu berupa darah, berupa daging. Kemudian tsumma yursalu ilal malak, diutus malaikat, fayanfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Malaikat di sini punya hubungan dengan manusia. Dari awal belum lahir di perut sudah berhubungan dengan para malaikat. Ditiupkan di situ ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal takdir untuk hambanya tentang bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi masyakun as-sa'id. Ditulis bagaimana rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagia atau celaka. Di sini malaikat ketika kita masih di janin sudah berhubungan dengan para malaikat. Kemudian juga ketika kita lahir, di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari kebinasaan. Allah menyebutkan, "Lahum aqibatun min baini yadayhim min khalfihi yahfazunahum min amrillah." Dan ada malaikat-malaikat yang menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga manusia dari kebinasaan. Kadang-kadang kita menyaksikan seorang kecelakaan. Menurut perhitungan manusia itu sudah mati. Tetapi kadang-kadang keanehan-keanehan muncul, dia tidak apa-apa. Apa yang demikian ini yang menyebabkan karena belum waktunya sehingga dijaga oleh para malaikat. Kalau sudah waktunya akan dibiarkan sehingga dia mati dalam keadaan kecelakaan atau yang lainnya. Dan juga setiap kita didampingi oleh malaikat. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada pengawas. Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ketika seorang meninggal dunia, kalau dia ini orang yang soleh, akan turun malaikat mengasih kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah mengatakan amanna, akan beriman dan istiqamah, maka nanti akan turun malaikat memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kalian khawatir. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan disebutkan bahwa kapan turunnya ini, di saat seseorang mau meninggal dunia. Orang yang beriman dan istiqomah akan diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Demikian pula tatkala seorang mau meninggal dunia, berjumpa lagi dengan para malaikat, yaitu malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakanlah malaikat maut yang akan menjemput ajal-ajal kalian, mengambil ruh-ruh kalian. Hatta idza ja'al maut, ketika datang ajal pada kalian, tawafat rusuluna wa hum la yufarritun, akan dimatikan oleh rasul-rasul kami para malaikat, dan mereka tidak apa melampaui batas. Kemudian ruh kita dibawa ke langit. Kalau dia ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat di pintu langit yang pertama mengatakan, ini siapa? Ini fulan dan fulan. Maka dipersilakan untuk naik ke langit yang pertama. Mau naik ke yang kedua, demikian juga ditanya lagi, siapa ini? Ini fulan dan fulan. Terus demikian sampai langit yang ketujuh. Dan dikatakan kutubu kitab abdi fi illiyin, tulislah kitab hambaku ini di tempat yang tinggi. Adapun yang fajir, ketika dikeluarkan nyawanya, ketika mau naik ke langit, ditolak. La tafattahu lahum abwaabu samaa', tidak dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk kepada lubang jarum. Kemudian sesampainya dikembalikan dari langit ke ruh, ternyata di alam kubur berjumpa lagi dengan para malaikat. Akan ditanya, diuji. Jadi kita semuanya ini senantiasa tidak lepas dari para malaikat. Ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Malaikat munkar dan nakir. Kalau dia ini beriman, bisa menjawab Rabbi Allah. Kemudian ditanya tentang yang diutus kepadanya, dia bisa menjawab, yaitu Muhammad. Ditanya agamanya, bisa menjawab. Adapun orang yang fajir, ditanya oleh malaikat, hanya mengatakan, ha ha la adri la adri, aku tidak tahu, tidak tahu. Demikian ucapannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan adab kubur. Siapa yang saleh di alam kubur akan tenang, diluaskan kuburannya, diterangi kuburannya. Adapun orang yang fajir, dihimpitkan kuburannya, ditampakkan tempatnya nanti di yaumil kiamah, dan kemudian diadab terus-menerus sampai nanti hari kiamah. Kemudian setelah kita mati, dibangkitkan, siapakah yang membangkitkan itu? Dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Wa yawma yunfakhu fis sur fasa'iqa man fis samawati wa fil ardh illa man syaa Allah. Ketika tiupan pertama kali maka manusia seluruhnya akan mati kecuali kehendak oleh Allah SWT. Summa nufikha fi ukhra fa idzan qiyamu yanhurun, tatkala ditiup yang kedua kalinya maka mereka tiba-tiba bangkit dari alam kuburnya dengan malaikat. Dan nanti ketika di neraka juga demikian, berjumpa lagi dengan malaikat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Manusia akan digiring ke neraka dengan berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futiyat abwaabuha, ketika mereka nyampe di pintunya dibukakan. Wa qala mukhazanatu wa alam ya'tikum rusulun minkum yatruna 'alaikum ayat rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ketika dibukakan ditanya oleh malaikat, apa belum datang kepada kamu seorang rasul yang bacakan ayat-ayat Rabbmu dan juga memberitakan kamu? Demikian. Anda punya masuk surga juga demikian, berjumpa dengan malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum min jannati zumar. Hatta idza ja'uha wa futat abwaabuha wa qala khazanatuha assalamu alaikum tibatum fatakhuluha khalidin. Yang masuk surga digiring ke surga. Kemudian malaikat mengatakan assalamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, tibetum, bahagialah, pada khuluha khalidin, dan masuklah surga dengan kekal abadi. Akhani azali wa azakumullah. InsyaAllah sudah setengah jam ini, kita akan lanjutkan pembahasannya di waktu yang lain. Dari saya Abdullah Huna, kalau lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.